yang syadz. Hadis yang syadz yang disebutkan tafsir penjelasannya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ma khalafa fihi thiqatu ma huwa arjahu minhu adadan aw adalatan aw dhabta, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang thiqah, akan tetapi hadis ini menyelisihi hadis yang lebih rajih dibandingkan hadis tersebut. Apakah ditinjau dari sisi adat bilangan, ataukah ditinjau dari sisi adalah, ataukah ditinjau dari sisi dhabtnya, kekuatan hafalannya. Sehingga bila mana terdapat seorang rawi yang thiqah meriwayatkan satu hadis, akan tetapi hadis tersebut diselisih oleh beberapa perawi yang thiqah, maka kita katakan riwayat seorang rawi yang thiqah ini dinyatakan sebagai riwayat yang syadz. Ataukah seorang perawi yang thiqah menyelisihi periwayatan seorang rawi yang lebih thiqah dibandingkan dirinya, maka riwayat seorang rawi yang thiqah tersebut dinyatakan sebagai riwayat yang syadz. Ataukah seorang rawi yang thiqah meriwayatkan satu hadis, akan tetapi hadis tersebut menyelisihi seorang rawi yang lebih kuat hafalannya dibandingkan dirinya, maka kita juga katakan riwayat seorang rawi yang thiqah ini dinyatakan sebagai riwayat yang syadz. Sehingga definisi hadis yang syadz adalah berkisar tentang adanya seorang rawi yang thiqah menyelisihi riwayat yang lebih rajih dibandingkan periwayatannya. Sehingga bukan pembahasan seorang rawi yang dhaif menyelisihi seorang rawi yang thiqah. Ataukah seorang rawi yang kurang atau tidak kuat hafalannya sehingga didhaifkan riwayatannya menyelisihi seorang rawi yang lebih kuat hafalannya, lebih thiqah. Ini bukan demikian pembahasan definisi hadis yang syadz. Akan tetapi hadis yang syadz berkisar tentang adanya seorang rawi yang thiqah yang terpercaya dan diterima hadisnya, namun dia meriwayatkan satu hadis yang bertentangan dengan perawi-perawi yang thiqah lainnya. Ini definisi hadis yang syadz. Dengan ini kita mengetahui bahwasanya terkadang seorang rawi yang thiqah itu yahim, mengalami kekeliruan. Terkadang seorang rawi yang thiqah itu mengalami kekeliruan. Apakah kekeliruan tersebut terkena kepada periwayatan hadis yang diriwayatkannya? Dia keliru. Ataukah berhubungan dengan menurunnya hafalannya, dia lupa sehingga meriwayatkan satu hadis didasari dengan kelupaannya tersebut. Dan yang demikian diketahui dengan adanya qarinah, dengan menggabungkan riwayat-riwayat dari perawi yang lain, nanti bisa ditarik kesimpulan apakah riwayatnya tersebut riwayat yang syadz ataukah tidak. Sehingga dengan ini kita memahami bahwasanya tidak seluruh khabar dari thiqah itu bisa diterima secara mutlak. Namun ada kalanya khabar tersebut berbentuk syadz. Berbentuk syadz. Karena seorang rawi yang thiqah tidak lepas dari sifatnya sebagai seorang manusia. Namanya manusia itu bisa lupa. Jangankan seorang rawi yang thiqah, Nabi sallallahu alaihi wasallam saja mengalami kelupaan, ya kan? Tatkala salat beliau lupa seharusnya 4 rakaat, akan tapi beliau menjalankannya sebanyak 2 rakaat. Sehingga diajarkanlah kita sujud as-sahwi. Ini diantara contoh yang menunjukkan bahwasanya sifat lupa adalah sesuatu yang wajar. Sifat lupa adalah sesuatu yang wajar selama lupanya tersebut itu jarang-jarang. Kalau orang dikatakan sebagai seorang yang pelupa, ini yang bahaya. Seorang pelupa hari ini mengatakan A, besoknya mengatakan B, besoknya lagi mengatakan B, setelahnya lagi meralat dengan ucapan yang A. Ini bisa dimungkinkan dia adalah seorang yang kadzdzab, seorang pendusta. Dan seorang pendusta termasuk dari seseorang yang tidak diterima periwayatannya. Sehingga mereka para ulama betul-betul di dalam menimba ilmu dari seorang rawi benar-benar melihat sifat, demikian pula keadaan seorang rawi tersebut sebelum dia mengambil hadisnya, sebelum diterima apa namanya periwayatannya. Karena jangan sampai dia meriwayatkan satu hadis dari seorang guru yang dhaif, sehingga nantinya riwayatannya akan dilemahkan. Kemudian di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya keterbalikan dari hadis yang syadz adalah hadis yang mahfuz. Sehingga ada hadis yang syadz, ada hadis yang mahfuz. Yang mahfuz adalah yang diterima, ada yang syadz adalah riwayat yang dhaif, yang tertolak dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Di sini Syekh menyebutkan beberapa misal, di antaranya adalah hadis tentang wudhu'nya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tatkala beliau hendak membasuh rambutnya dan berikut kedua telinganya. Apakah air yang digunakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam di dalam membasuh kedua rambutnya tersebut, membasuh kepalanya, merupakan air sisa ataukah air yang baru? Air sisa ataukah air yang baru? Terdapat dua riwayat. Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha li ra'sihi ma'an ghayra fadli yadayhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil air yang baru bukan dari sisa membasuh kedua atau an'am, bukan dari sisa membasuh kedua tangannya. Sehingga setelah membasuh kedua tangan dibasahi lagi kedua telapak tangan tersebut dengan air yang baru, bukan air sisa. Hadis ini ada dalam riwayat Ali Imam Muslim rahimahullah dalam kitabnya At-Taharah yang menjelaskan tentang bab sifat al-wudu. Maksudnya adalah tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak mengusap kepalanya, beliau mengambil air yang baru. Kemudian setelah dibasahi kedua telapak tangannya tersebut, mengusapkan dengan air yang baru tersebut kepala Nabi alaihi salatu wasalam, sehingga bukan dari sisa membasuh kedua tangannya. Riwayat ini terdapat di dalam Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Akan tetapi diriwayatkan dalam riwayat Al-Imam Ibnu Majah, diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha udhunaihi bima'in ghaira fadli ra'sihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh kedua telinganya itu bukan dari sisa air untuk membasuh kepalanya. Sehingga dalam riwayat Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah, Nabi alaihi salatu wasalam mengambil air itu sebanyak dua kali, yaitu mengambil air yang baru untuk mengusap kepalanya, baru kemudian setelahnya membasahi tangannya beliau alaihi salatu wasalam untuk membasuh kedua telinganya, antara membasuh rambut dengan telinga dipisah. Ini dalam riwayat Al-Imam Ibn Majah rahimahullah ta'ala. Fakhtulifatir riwayatan, sehingga berbeda kedua riwayat tersebut. Dalam riwayat Al-Imam Muslim disebutkan bahwasanya Nabi SAW mengambil air yang baru untuk membasuh kepalanya, bukan dari air sisa kedua tangannya. Dan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim disebutkan tatkala Rasulullah SAW membasuh rambut, langsung membasuh kedua telinganya sehingga tidak dipisah. Namun dalam riwayat Al-Imam Ibn Majah rahimahullahu ta'ala diriwayatkan bahwasanya yang diambil dengan air yang baru oleh Rasulullah SAW adalah untuk membasuh kedua telinganya, bukan diambil dari air sisa membasuh kepalanya. Berkat Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam kitabnya Bulughul Maram bahwasanya riwayat yang pertama dalam Sahih Al-Imam Muslim rahimahullah adalah riwayat yang mahfuz, yang benar. Maksudnya adalah Rasulullah alaihi salatu wasallam mengambil air baru itu untuk membasuh kepalanya, bukan membasuh kedua telinganya. Ini yang mahfuz. Maksudnya adalah riwayat yang ada dalam Sahih Al-Imam Muslim rahimahullah adalah riwayat yang mahfuz. Adapun riwayat yang ada dalam Sunan Al-Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala adalah riwayat yang syadz, karena menyelisihi riwayat yang thiqah, yang lebih thiqah, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Karena bisa jadi, dan ini tidaklah kemudian disalahkan, bahwasanya seorang rawi yang meriwayatkan riwayat ini dalam riwayat Al-Imam Ibn Majah itu salah dengar atau lupa. Seharusnya didengarkannya adalah air yang baru untuk mengusap kepalanya, langsung lanjut ke telinganya. Akan apa yang didengar adalah air baru untuk mengusap kedua telinganya. Ini tidak menutup kemungkinan demikian, sehingga di dalam menerima salah satu riwayat yang berbeda, yang lebih kita kedepankan adalah menimbang mana di antara kedua riwayat tersebut yang rajih, yang lebih rajih, yang dimungkinkan besar benarnya. Di antaranya adalah di dalam memilah riwayat yang syadz dengan riwayat yang mahfudz. Sehingga riwayat yang ada dalam riwayat Al-Imam Ibn Majah tidak bisa ditarik darinya satu hukum yang syar'i, yaitu dalam membasuh kedua telinga harus menggunakan air yang baru, karena riwayatnya adalah riwayat yang syadz. Dan riwayat yang syadz itu bukan riwayat yang diterima, karena termasuk dari riwayat yang dhaif. Contoh yang kedua, di sini Syekh rahimahullah taala menukilkan adanya hadis yang menjelaskan tentang doa yang dipanjatkan setelah azan, yaitu hadis Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah وَبَعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ. Dalam riwayat yang lainnya ditambahi dengan lafaz إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَادِ. إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَادِ. Namun contoh ini beliau rahimahullah ta'ala hendak menyebutkan kepada kita, terkadang ada satu hadis yang menyebutkan tentang satu perbuatan Namun terdapat riwayat yang lainnya yang menyebutkan tentang adanya satu tambahan. Terkadang tambahan yang ada pada riwayat tersebut bukan termasuk dari riwayat yang syadz. Karena apa namanya, tidak adanya perbedaan antara kedua riwayat tersebut. Tidak adanya perbedaan hukum antara kedua riwayat tersebut. Berbeda di dalam pembahasan contoh yang pertama, antara yang mengusap kepala dengan mengambil apa namanya air yang baru, dengan yang mengambil air yang baru tersebut adalah mengusap kedua telinga. Ini adanya apa namanya perbedaan dari sisi konsekuensi dan hukumnya. Ini diterapkan timbangan di dalam menerapkan kaidah antara hadis yang syadz dengan hadis yang mahfuz. Namun ternyata pada satu kasus tidak demikian, adanya dua riwayat, walaupun ternyata riwayat yang pertama jauh lebih thiqah, yang kedua di bawah dari sisi kesiqahannya, namun dia hanya sekedar menambahkan satu faedah tanpa adanya perbedaan dari sisi hukumnya. Maka kasus yang seperti ini dibedakan. Di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan misal tentang doa selepas azan dengan adanya tambahan innaka la tukhliful mi'ad. Sebagian orang, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu, menghukumi bahwasanya tambahan innaka la tukhliful mi'ad adalah tambahan yang syadzah. Yang syadz. Sehingga tatkala baca doa harus sampai wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atah. Karena innaka la tukhliful mi'ad adalah riwayat yang syadz. Kenapa? Karena kebanyakan riwayat-riwayat yang ada seputar doa ini adalah tanpa adanya tambahan. Sehingga tambahan ini hanya berasal dari salah seorang rawi, maka diterapkan kaidah antara penerapan riwayat yang syadz dengan riwayat yang mahfuz. Namun di sini Syekh rahimahullahu taala menyebutkan lakinnahu yumkin an naqul, akan tetapi dalam kasus ini memungkinkan untuk kemudian kita mengatakan la mukhalafata huna, tidak ada perselisihan di dalam bab ini, sehingga dibedakan antara kasus yang pertama dengan kasus yang kedua, adanya tambahan satu faedah dengan adanya tambahan satu faedah yang memberikan konsekuensi adanya perselisihan. Karena itulah di dalam definisi hadis yang syadz tadi disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah adalah adanya perselisihan antara riwayat seorang yang thiqah dengan riwayatnya seorang rawi yang lebih thiqah, yang lebih terpercaya dibandingkan dirinya, memberikan konsekuensi kelaziman apabila kedua riwayat tersebut tidak ada perselisihan, maka yang lebih utama untuk kita terapkan adalah menerima kedua riwayat tersebut, tidak kemudian mendhaifkan yang satu dan menolak riwayat yang lainnya. Di sini ada satu kaidah yang diterapkan oleh mereka para ulama, i'malu ad-dalilaini aula min ihmali ahadihima. Kita mengamalkan kedua dalil, kita menerapkan kedua dalil itu lebih utama ketimbang kita harus menolak salah satu dari keduanya. Tapi kaidah ini diterapkan apabila pada satu kasus adanya dua riwayat yang bisa dikompromikan, yang sama-sama makbul, bisa diterima konsekuensi adanya perbedaan hukum antara keduanya. Ini kita menerapkan kaidah i'malu dalilaini aula min ihmali ahadihima. Termasuk pula di dalam menerapkan seputar doa azan. Bahwasanya doa ini adalah doa yang tidak ada perselisihan padanya. Bahkan di dalam surah Al-Imran Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan adanya doa dengan lafaz tersebut. yaitu Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumil qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Sehingga dalam bab ini butuh untuk kemudian seorang melihat apakah antara kedua riwayat tersebut adanya mukhalafah, perselisihan ataukah tidak, yang memungkinkan untuk kemudian kita menggabungkan kedua riwayat tersebut. Kemudian pembahasan yang berikutnya yang disangkat oleh Syekh rahimahullahu taala adalah hal yushtaratu fi syudzuzi ayyakuna fi haditsin wahid. Apakah disyaratkan di dalam kita menghukumi satu riwayat hadis dengan riwayat yang syadz harus pada satu matan yang sama? Seperti yang tadi tata cara wudu, berarti harus dalam bab sama-sama hadis yang menjelaskan tentang tata cara wudu. Maksudnya seperti itu. Apakah pada satu matan yang sama, satu hadis yang sama, ataukah dibolehkan di dalam menghukumi satu riwayat yang syadz tersebut dengan kita mengambil hadis dengan siyak yang berbeda, dengan siyak yang berbeda pada satu lafadz yang berbeda, bukan dalam bab yang sama. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan la yushtarat, yang demikian tidak disyaratkan harus pada satu matan atau satu hadis yang sama. Menunjukkan terkadang mereka para ulama ahli hadis menjadikan ataukah menentukan ataukah menyebutkan satu riwayat yang diriwayatkan oleh seorang yang siqah yang maqbul sebagai riwayat yang syadz karena menyelisihi riwayat yang terdapat pada siyak konteks kalimat yang berbeda, yang konsekuensinya menyelisihi periwayatan yang diriwayatkannya. Dan ini yang diamalkan oleh mereka para ulama. Kemudian di sini Syekh rahimahullahu taala membuat misal dengan hadis yang diriwayatkan oleh ashabus sunan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu." Apabila kalian memasuki pertengahan bulan Sya'ban, maka jangan kalian berpuasa. Apabila bulan itu memasuki pertengahan pada bulan Sya'ban, maka jangan kalian berpuasa. Hadis ini termasuk dari hadis yang diperselisihkan oleh mereka para ulama. Ada yang mensahihkan dan ada pula yang menerapkan kaedah bahwasanya riwayat ini adalah riwayat yang syadz. Hadis ini dijadikan oleh mereka para ulama termasuk dari hadis yang syadz. Karena An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam salah satu hadisnya, "La tuqaddimu Ramadhana bi shaumi yaumin wa la yaumaini illa rajulan kana yasumu shauman falyasumhu." Janganlah kalian berpuasa mengawali bulan Ramadan dengan berpuasa sehari ataukah dua hari, terkecuali seseorang yang terbiasa berpuasa, maka silakan baginya untuk berpuasa. Seperti seseorang menjalankan puasa Yaumil Itsnin wal Khamis, ataukah seperti seorang berpuasa Dawud, ataukah dua hari berbuka sehari berpuasa. Maka seorang yang sudah terbiasa berpuasa, maka silakan baginya berpuasa. Konsekuensi hadis ini apabila diterapkan akan berbenturan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang seseorang untuk berpuasa apabila sudah memasuki pertengahan bulan Sya'ban. Karena dalam hadis ini memberikan konsekuensi tidak dibolehkan secara mutlak. Namun di dalam riwayat yang tadi kita sebutkan, Rasulullah alaihi salatu wasallam mengecualikan seseorang yang terbiasa berpuasa, maka silakan baginya berpuasa walaupun sudah memasuki atau mendekati bulan Ramadan sejarak sehari atau dua hari. Berarti sudah melewati pertengahan Syaban. Karena namanya seorang menjalankan puasa Dawud, terkadang hari berpuasanya jatuh pada satu hari yang besoknya itu Ramadan. Ya kan, terkadang seorang yang sudah terbiasa berpuasa Dawud, hari dia berpuasa terkadang bisa jatuh pada satu hari yang besoknya itu sudah bulan Ramadan. Sehingga dia berpuasa pada hari ini puasa Dawudnya, dan besoknya masuk puasa Ramadan. Dan yang demikian memungkinkan, dan ini yang dimaksud oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Yang demikian boleh bagi seorang yang kana yasumu yauman fal yasumhu. Sehingga Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala mengomentari riwayat yang pertama, idzan tasafa sya'ban fala tasumu, sebagai riwayat yang syadz. Beliau rahimahullahu taala menyebutkan la yukrah, tidaklah dibenci seseorang berpuasa tatkala memasuki pertengahan bulan Sya'ban. Li anna hadzal hadits syadzun. Karena hadis ini, yaitu idzan tasafa asy-sya'ban fala tasumu, adalah termasuk dari hadis yang syadz, menyelisih hadis yang ada dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang terdapat di dalam riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim rahimahullahu taala. Sehingga dengan misal ini kita bisa mengambil faedah bahwasanya tidaklah disyaratkan di dalam seseorang menghukumi satu riwayat sebagai riwayat yang syadz harus ada pada satu jenis hadis. Seperti yang menjelaskan tadi, sama-sama menjelaskan tentang sifat wudu. Buktinya Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadis ini idzan tasafa sya'ban fala tasumu. Namun dalam riwayat yang lain dengan konteks yang berbeda, Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan pengecualiannya. Sehingga hadis yang lebih sahih ini lebih diterima dibandingkan riwayat yang melarangnya. Jika نفهم من هذا, sehingga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan, kalau demikian kita memahami dengan penjelasan ini, anna syudzudza laisa syaratan ay yakuna fi haditsin wahid. Persyaratan di dalam kita menghukumi satu riwayat yang syadz tidaklah termasuk dipersyaratkan harus ada pada satu hadis yang sama. Tapi terkadang pada konteks yang berbeda juga, kalau semisal menyelisih hukumnya dinyatakan sebagai riwayat yang syadz. Contoh yang berikutnya, hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala di dalam sunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, la tasumu yaumal sabti illa fafturidha alaikum. Janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu. Rasul melarang seseorang berpuasa pada hari Sabtu. Illa fi mafturidu alaikum, terkecuali puasa-puasa yang Allah wajibkan saja. Puasa yang wajib seperti puasa kafarah. Ya kan? Kafarah. Ataukah puasa nazar? Ataukah puasa Ramadan? Ini di antara puasa-puasa yang wajib. Di dalam hadis ini memberikan konsekuensi hukum bahwasanya seseorang tidak dibolehkan untuk berpuasa pada hari Sabtu secara mutlak, terkecuali puasa yang wajib saja. Sehingga difahami, kalau misalnya seorang menjalankan puasa Dawud, tatkala hari giliran dia berpuasa pada hari esoknya memasuki hari Sabtu, harus dia kosongkan, ya tunda lagi pada hari Ahadnya. Demikian seterusnya. Namun riwayat ini dihukumi oleh para ulama juga termasuk dari kategori riwayat yang syadz. Karena ternyata hadis ini menyelisih hadis yang terdapat dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada salah seorang istrinya sementara dia dalam keadaan berpuasa pada hari tersebut dan hari itu bertepatan pada hari Jumat, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada dirinya, "Asumti amsi?" Apakah engkau ini berpuasa pada hari yang kemarin? Amsi itu artinya hari kemarin. Kalau amsi dikasroh dan dimabnikan itu artinya adalah hari kemarin. Tapi kalau amsan ya kan di fathah tanwin itu artinya kemarin-kemarin, enggak tahu kapan. Di dalam bahasa Arab itu diketahui kemarinnya itu kemarin persis atau kemarinnya itu 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu. Ini dibedakan. Seperti perkataan seorang penyair, laqad ra'aytu 'ajaban mudh amsan aja'iza misla sya'ali khamsa ya'kulna fi rahlihin khamsa la tarakallahu lahu nadirsa wa la ya'tina ad-dahra illa ta'sa. Lihat adanya 5 orang nenek-nenek, kata penyair ini, pada hari kemarin-kemarin. Mereka itu seperti kuntilanak katanya. La tarakallahu lahun nadirsa wa la ya'tina ad-dahra illa ta'asa. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyisakan gigi-giginya dan tidaklah mereka hidup pada satu masa melainkan celaka. Penyair ini mengeluhkan tentang nasibnya yang dikit-dikit digunjingkan oleh 5 nenek-nenek tersebut. Melakukan satu perbuatan akhirnya digunjingi, akhirnya jengkel ayat tersebut. Nah, ini disebutkan dengan lafaz amsa. Sehingga di dalam hadis ini tadi sekali, sehingga di dalam hadis ini Nabi istrinya, asumti amsi, apakah engkau berpuasa pada hari kemarin? Amsi dengan kasrah apabila dimabnikan maknanya adalah hari kemarin, hari yang kemarin. Qalat, dia mengatakan, la, tidak. Qala Nabi alaihi salatu wasalam kemudian mengatakan, atasumina ghadan, apakah engkau ini akan berpuasa pada hari esoknya? Kalau istri Nabi alaihi salatu wasalam berpuasa pada hari Jumat, berarti hari kemarinnya hari Kamis. Kalau hari besoknya berarti hari Sabtu. Nabi mengatakan kepada istrinya tersebut, apakah engkau ini telah berpuasa pada hari yang kemarin? Dia mengatakan tidak. Rasul kembali mempertanyakan, apakah engkau akan berpuasa pada hari esoknya? Dia juga mengatakan, la, tidak. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, fa'aftiri, maka berbukalah. Maka berbukalah. Di dalam hadis ini dia ambil faedah, tidak dibolehkannya seseorang mengkhususkan berpuasa pada hari Jumat. Jadi harus ada pendahulunya, itu yang dibolehkan. Tapi kalau seorang mengkhususkan berpuasa pada hari Jumat, dan ini termasuk dari puasa yang tidak dibolehkan. Karena itu Nabi SAW melarang salah seorang dari istrinya untuk kemudian berpuasa pada hari tersebut. Ucapan Nabi dalam riwayat ini, atasumina ghadan, maknanya adalah berpuasa pada hari Sabtu. Sehingga memberikan kelaziman konsekuensi dibolehkannya seseorang berpuasa pada hari Sabtu. Ya kan, yadulu ala jawazi siyami yaumi sabti. Karena itulah sebagian di antara mereka para ulama menghukumi bahwasannya riwayat yang melarang untuk kemudian seorang berpuasa pada hari Sabtu adalah termasuk dari riwayat yang syadz. Walaupun di dalam bab ini terjadi khilaf di antara para ulama, ada yang menerapkan hadis ini mansukh. Riwayat yang tadi itu mansukh. Yang diambil adalah riwayat yang kedua tadi. Diterapkan nasikh dan mansukh. Ada pula sebagian di antara mereka para ulama yang menerapkan kaidah syadz dan mahfud. Riwayat yang ada dalam sahihain termasuk dari riwayat yang mahfud. Ada pun riwayat yang disebutkan dalam riwayat al-imamu Abu Dawud termasuk dari riwayat yang syadz. Sebagian ada lagi yang berpendapat dengan pendapat yang lain. Ini permisalan yang kedua. Kemudian permisalan yang ketiga, permisalan yang ketiga yaitu tentang dilarangnya seorang wanita untuk mengenakan perhiasan yang terbuat dari bahan emas. Adanya beberapa riwayat yang Nabi SAW melarang untuk kemudian seorang wanita mengenakan perhiasan yang muhallaq dari bahan emas, akan tetapi melingkar di gelang, cincin, dan yang semisalnya. Wa waradat ahaditsun ukhra, akan tetapi terdapat hadis-hadis yang lainnya di dalam sahihain yang menjelaskan tentang bolehnya seorang wanita untuk mengenakan perhiasan dari bahan emas yang bentuknya melingkar. Seperti hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah satu ketika memerintahkan para wanita untuk bersedekah. Maka falhasil akhirnya mereka pun melemparkan perhiasan-perhiasan mereka, disebutkan khawatimahunna, mereka melemparkan cincin-cincinnya, wa khurusahunna, dan perhiasan-perhiasan yang mereka kenakan yang lainnya di saubi Bilal, di pakaiannya Bilal radhiyallahu taala anhu. Ini menjelaskan bahwasanya dahulu para wanita pada zaman Nabi alaihi salatu wasallam ada yang mengenakan perhiasan dari bahan emas yang berbentuk cincin. Ada pula yang berbentuk kalung dan yang semisalnya. Kemudian dalam riwayat yang lainnya juga disebutkan Nabi alaihi salatu wasallam pernah melihat adanya seorang pria yang mengenakan cincin dari bahan emas, kemudian Rasul mengambilnya dan melemparnya. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, ya'mudu ahadukum ila jamratin minan nar fayulqiha fi yadihi. Ada salah seorang di antara kalian yang mengenakan salah satu kerikil dari kerikil-kerikil neraka jahannam, kemudian Rasul alaihi salatu wasallam melemparnya dari tangannya. Sebagian di antara mereka para ulama ada yang memahami bahwasanya riwayat yang menyebutkan pelarangan seseorang untuk mengenakan perhiasan yang bentuknya melingkar adalah riwayat yang bisa dijadikan sebagai hujjah dan bisa diamalkan. Dan ini termasuk dari pendapatnya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Sehingga beliau tidak membolehkan seorang wanita mengenakan perhiasan yang bentuknya melingkar seperti cincin, apa namanya, kalung dan yang semisalnya. Perhiasan-perhiasan yang tidak melingkar dibolehkan. Perhiasan yang tidak melingkar ya seperti tusuk konde itu, nah, ataukah seperti jepitan dari bahan emas, ataukah giwang yang bentuknya tidak melingkar. Itu kan giwang ada yang melingkar, ada yang tidak. Kalau yang bentuknya tusukan dan melingkar, ini boleh. Berdasarkan pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Beliau tidak membolehkan seorang mengenakan perhiasan dari bahan yang melingkar. Namun yang rajih, sebagian pendapat di antara mereka para ulama menyebutkan bahwasanya larangan yang memberikan konsekuensi pelarangan untuk mengenakan perhiasan dari bahan emas yang melingkar adalah termasuk dari riwayat yang sad. La yu'mal bihi, tidak bisa diamalkan, karena menyelisihi hadis yang terdapat dalam riwayat Al-Imamul Bukhari dan Muslim rahimahumallahu ta'ala. Dalam kisah Jabir bin Abdullah, tatkala Nabi alaihi salatu wasalam memotivasi mereka para wanita untuk kemudian bersedekah, kemudian falhasil akhirnya mereka melemparkan perhiasan-perhiasannya. Ada yang melemparkan kalung, ada yang melemparkan gelang, ada yang melemparkan cincin. Nah, itu semuanya adalah perhiasan yang sifatnya melingkar. Dan ini yang dirajikan oleh kebanyakan dari kalangan para ulama seperti Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, Syekh Shalih Ibn Utsaimin, yang lainnya dari kalangan para ulama. Ada pula yang menerapkan an-nasikh wal mansukh.